Bagaimana caranya tetap semangat dalam mencapai tujuan dan tidak mudah bosan menyerah dalam prosesnya? Pertama, luruskan dulu niat. Kalau sudah niatnya lurus, maka setiap menghadapi tantangan, itu kita akan semakin kuat untuk bisa mengatasinya. Biasanya orang-orang yang cenderung menurun semangatnya untuk meraih hal yang didambakan, itu karena niatnya masih belum kokoh. Goyah dia. Kuatkan niat. Setelah itu, buat perencanaan. Dengan perencanaan itu, maka kegiatan Anda lebih terarah. Setelah itu, pelajari tantangannya. Lihat, karena setiap apa yang akan diraih dari kebaikan, pasti akan menemukan lawan sebagai tantangan. Orang yang tidak paham tentang masalah dan tantangan yang akan dihadapi, maka cenderung repot mengatasinya saat dia berhadapan dengan tantangan yang dimaksudkan. Jifal ashabi